Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Kita telah selesai bab yang keenam tentang jazaul walidain, membalas budi baik kedua orang tua. Berikut penulis menyebutkan bab yang sebaliknya. Bab yang ketujuh, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala letakkan tentang uququl walidain, menyakiti kedua orang tua. Dibawakan riwayat melalui jalan Musaddad. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sabdanya, ala unabbiukum bi akbaril kabair thalathan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku beritakan kepada kalian terhadap akbaril kabair, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Al-kabair adalah bentuk dosa-dosa besar. Maka di sini beliau menyebutkan akbar al-kabair, akbar yang paling besar, al-kabair dari urutan dosa-dosa besar. Demikian kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan kepada umatnya yang ada di saat itu adalah para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum majma'in, dan beliau sampai mengulanginya tiga kali. Salasan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Sungguh menunjukkan betapa pentingnya permasalahan itu. Seandainya beliau tidak mengulanginya 2 atau 3 kali, maka setiap apa yang beliau sampaikan, terlebih di sana terkait dengan suatu wasiat, suatu perkara penting yang agar diperhatikan oleh umatnya, maka sungguh setiap wasiat, setiap nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam wajib untuk diperhatikan oleh setiap diri umatnya. Apalagi sampai beliau ulangi 3 kali. Betapa besarnya perkara tersebut. Bahwa di sana ada namanya akbarul kabair. Di antara dosa itu ada dosa-dosa besar. Sementara ini urutan yang bisa dikatakan teratas, akbaril kabair, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Lalu maka para sahabat bertanya, "Naam. Bala ya Rasulullah." Naam. Para sahabat merespon, menanggapi dengan sangat apa yang beliau sampaikan, yang ini beliau ingin beritakan. Ala unabbi'ukum, maukah aku beritakan kepada kalian? Maka para sahabat pun menjawab, bala ya Rasulullah, tentu dan tentu ya Rasulullah, kami menginginkan, kami berharap untuk selalu engkau sampaikan suatu perkara yang bisa menyelamatkan diri-diri kami. Untuk kami bisa selamat di dunia. Untuk kami bisa mendapatkan jannah. Kenikmatan yang kekal abadi di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka para sahabat kecemburuannya kepada kebenaran, kepada kebaikan begitu besar. Sehingga segera mereka langsung menanggapi dan ingin tahu apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam beritakan. Bala ya Rasulullah. Qala maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitahukan tentang akbarul kabair, kata beliau, al-isyraku billah. Perbuatan syirik kepada Allah Jalla wa Ala. Ini berada pada urutan teratas. Menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Naam. Jika seorang hamba melakukan penyimpangan akidah tauhid, maka jangan harap dia bisa selamat di sisi Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, larangan ini untuk berbuat kesyirikan, Allah letakkan pada urutan yang pertama. Dan di sekian banyak ayat Allah dampingkan perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, bertauhid hanya kepada Allah Jalla wa'ala, maka di saat yang sama Allah melarang dari perbuatan ini. Nah, pada kajian semalam telah dibahas setidaknya dari sekian banyak ayat, 3 ayat di dalam Al-Quran menyebutkan perintah untuk bertauhid. Di saat yang sama Allah larang dari perbuatan kesyirikan. Pada surat An-Nisa ayat ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah, ibadahlah kalian hanya kepada Allah. Nah, berpegang teguhlah kalian di atas tauhid. Jaga oleh kalian tauhid, akidah, la ilaha illallah, sepanjang hidup kalian, sampai nyawa ini berakhir. Jaga kemurnian tauhid. Jangan sampai ternodai setitik pun, sekecil apapun dari perbuatan kesyirikan. Wa'budullah, bertauhidlah kalian kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan sesuatu apapun. Baru setelahnya Allah sebutkan perintah-perintah yang lainnya yang berada setelah perintah bertauhid. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Wabidil qurba wal yatama wal masakin, dan kepada karib kerabat dekat dan juga karib kerabat kalian yang jauh. Dan juga kepada orang-orang fakir dan miskin, hendaklah kalian berbuat tetap ihsan kepada mereka. Artinya perintah-perintah kebaikan yang lainnya berada setelah perintah bertauhid. Demikian juga pada surat Al-Isra. Demikian pula pada surat Al-An'am. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum Allah tusyriku bihi syai'a. Pada Al-An'am 151, Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada Rasulnya, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'alau, kemarilah kalian semuanya. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan bacakan, aku akan sampaikan kepada kalian perkara-perkara yang diharamkan, yang dilarang oleh Rabb kalian Allah Jalla wa'ala. Alla tusyriku bihi syai'a. Perkara yang pertama yang beliau diperintah oleh Allah menyampaikan, jangan kalian sekali-kali menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, demikian pula berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua, dan berikutnya dan berikutnya. Tetap menempati pada posisi yang pertama perintah untuk bertauhid dan larangan untuk berbuat dari akbarul kabair, dosa yang paling besar yang teratas adalah al-isyraku billah, berbuat kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka jangan harap seseorang ketika tersentuh, ternodai akidahnya dengan ini untuk bisa selamat. Justru sebaliknya akan mendapatkan azab ketika seseorang tadi selama hidupnya belum bertaubat dari dosa ini. Maka perbuatan kesyirikan menyebabkan pelakunya kekal di api neraka selama-lamanya dan tidak bisa keluar darinya. Menunjukkan ada seseorang yang melakukan dosa, dimasukkan ke dalam an-nar terlebih dahulu, yang kemudian pada saatnya nanti ketika telah bersih dari dosa-dosa tadi, telah dicuci dosa-dosanya dengan azab tadi, maka dengan kehendak Allah Jalla wa'ala kemudian dia dimasukkan ke dalam jannah. Sudah dimasukkan ke dalam jannah, seakan-akan dia belum pernah diazab sama sekali. Menunjukkan begitu nikmatnya kenikmatan di dalam jannah. Dan betapa besarnya dan dahsyatnya dan panasnya azab an-nar. Jangan ada seorang pun yang menantang terhadap azab Allah Jalla wa'ala. Dicelupkan dia ke dalam an-nar. Jangankan sehari. Jangankan satu menit. Sedetik atau sekian detik saja. Dia akan meluap. Nam, badannya akan luluh lantak. Habis yang kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Jalla wa'ala untuk berkelanjutan siksa tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah yang selalu kita mohon perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala agar kita diselamatkan dari azab an-nar. Waqina azab an-nar. Selamatkan diri kami ya Allah dari azab-Mu. Kita ingin selamat, jangan sampai sedikit pun tersentuh dengan dosa-dosa yang ada pada kita. Janganlah kemudian Allah ganti, Allah balasi dengan azab-Nya. Semata-mata kita selalu berharap untuk kita bisa selamat dan jangan sampai tersentuh sedikit pun. Maka selama seseorang tadi bertauhid, maka harapan besar untuk dia dimasukkan ke dalam jannah. Di sana juga ada orang yang bertauhid, tetapi dia memiliki dosa-dosa lain selain kesyirikan. Dosa-dosa kemaksiatan. Maka bisa jadi seseorang tadi dimasukkan ke dalam an-nar terlebih dahulu, kemudian pada saatnya ketika sudah bersih, maka dia dimasukkan ke dalam jannah dengan modal dia telah mempertahankan tauhid la ilaha illallah dalam kehidupan di dunia. Nah, sedangkan mereka yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah di saat hidupnya dan belum bertaubat, maka jangan harap untuk masuk ke dalam jannah. Dia kekal selama-lamanya tanpa ada batasnya. Maka oleh karenanya prioritas dakwah ditekankan. Nah, menempati persentase yang terbesar di dalam dakwah mengingatkan umat untuk menjaga tauhid, kembali untuk beribadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala, dan diingatkan agar jangan sampai mereka terjatuh dari lawan tauhid, yakni kesyirikan. Terus dan terus diingatkan dari yang pertama sampai yang terakhir, tidak ada kata berhenti untuk mengingatkan umat kepada tauhid. Sekalipun yang ada di hadapannya adalah orang-orang yang bertauhid, maka tetap tauhid terus diingatkan. Bagaimana tidak, karena Rasulullah SAW di saat-saat akhir dari hidupnya, ketika akan menjelang wafatnya, beliau mengingatkan juga kepada tauhid. Nah, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan al-Yahud dan Nasara yang mereka menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai masajid, sebagai masjid-masjid. Nah, maka itu bentuk peringatan kepada umat dari perbuatan kesyirikan. Menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat untuk beribadah. Artinya di situ menjadikan wasilah kuburan tadi untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Ini merupakan sarana yang menuju kesyirikan. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, al-isyraku billah, syirik kepada Allah, min akbaril kabair. Yang kedua kata beliau, uququl walidain. Inilah kaitannya dengan bab mengapa Al-Imam Bukhari rahimahullah mencantumkan hadis ini, karena pada redaksi hadis ini tersebut kata uququl walidain, menyakiti kedua orang tuanya. Perbuatan tersebut termasuk akbaril kabair. Bukan dosa biasa, bukan dosa yang ringan, tetapi akbaril kabair. Maka berhati-hatilah ketika bentuk perbuatan ataupun ucapan kita tadi sampai menyakiti kedua orang tua, akan besar urusannya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya bagi setiap diri, setiap anak untuk bisa bermuamalah dengan sebaik-baiknya. Allah sudah mengingatkan pada banyak ayatnya, wabil walidaini ihsanah, hendaklah engkau berbuat ihsan kepada keduanya. Ihsan dari segala sisinya, dari sisi perbuatan, dari sisi berbicara secara lisan, maka hendaklah engkau jaga. Sekalipun mungkin datang rasa jengkel, rasa berat, mendongkol di dalam hati, agar jangan sampai itu terucap, yang dengan ucapan tadi menyebabkan sakit hatinya kedua orang tua. Mungkin suatu saat ketika kita merasa kesal, disuruh oleh salah seorang atau kedua orang tua, yang perintah itu adalah perintah yang justru ma'ruf, kebaikan, atau sekalipun perintah itu mubah. Nah, tolong belikan ini nak. Nah, yang kita mungkin merasa lagi sibuk atau lagi capek, maka tetap kita berusaha untuk jalani dengan ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Sekalipun yang kita jalani menuruti permintaan kedua orang tua dalam urusan yang mubah, maka akan bernilai pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Innamal a'malu binniyat, berdasarkan dengan niatnya. Kita taati, kita jalani permintaannya, perintahnya, karena Allah yang memerintahkan kita untuk berbuat ihsan kepada keduanya. Sebaliknya ketika perintahnya yang baik, perintahnya yang mubah tidak kita lakukan, menjadi sakit hati keduanya dan tergolong akbaril kabair. Wajalasa wa kana muttaqian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dalam keadaan duduk. Jalasa. Jalasa itu adalah posisi yang tadinya duduk. Naam, wa kana muttaqian. Di mana beliau muttaqi? Muttaqi itu bersandar. Bersandar seperti ini atau bersandar di sampingnya tempat duduknya ada bantalan. Ya. Biasa dalam bangsa Arab adalah ada sandaran, bantalan di sampingnya begini. Jalasa wa kana muttaqian, beliau tadinya bersandar seperti ini. Setelah itu beliau beranjak. Artinya yang tadi yang bersandar kemudian beliau menegakkan badan beliau. Nah, sambil beliau menyatakan ala wa qaulaz zur. Naam. Maza la yukarriruha. Beliau sallallahu alaihi wasallam masih terus mengulang-ulanginya. Hatta laitahu sakata. Hatta qultu laitahu sakat. Sampai-sampai aku berkata dalam diriku laitahu sakat. Semoga sebentar lagi beliau diam. Semoga sebentar lagi beliau hentikan ucapan tersebut. Karena beliau terus mengulang-ulanginya kalimat yang terakhir ini. Ala wa qawlaz zur. Ala wa qawlaz zur. Ala wa qawlaz zur. Entah. Mungkin berapa kali. Banyak kali. Mazala yukarriruha. Beliau mengulang-ulangnya terus. Sampai kami berharap semoga beliau cukupkan. Beliau diam. Beliau hentikan itu. Terus, ala wa qawlaz zur, ala wa qawlaz zur. Tadinya muttaqi begini. Begitu pada kalimat yang terakhir ini, beliau gini. Menunjukkan apa? Keseriusan. Agar betul-betul perkara ini diperhatikan oleh umatnya. Nah, perkara yang besar pula. Bahkan termasuk akbaril kabair. Di antara dosa-dosa besar. Dikatakan penjelasannya mengapa beliau sampai tadinya duduk bersandar kemudian beliau menegakkan seperti ini. Bukanlah qaulaz zur itu lebih besar dosanya dibandingkan syirik dan menyakiti kedua orang tua. Maka perlu kita tahu apa sesungguhnya az-zur. Qaul az-zur, qaul artinya ucapan. Az-zur artinya al-kadzib, al-batil, at-tuhmah. Al-kadzib, kedustaan. Berkata dusta, berbohong. Wal-batil, ataupun dia berucap kebatilan. Naam, bertentangan dengan al-haq. Wat-tuhmah, atau berkata berucap dalam bentuk tuduhan yang tidak sebenarnya. Itu semua dalam kategori az-zur. Naam. Dan juga bisa bermakna qaul az-zur tahsinus syai' wa wasafahu bi khilafi sifatih. Memperbagus-bagus sesuatu dan menyifatkannya berbeda dari sifat yang semestinya. Apa kalau begitu? Qaulazzur, yakni ucapan dusta. Bicara ini apa melebih-lebihkan atau tidak semestinya, tapi dia seakan-akan menyampaikannya itu benar. Bikhilafil waqi', berbeda dari kenyataannya. Nah, tahsinus syai', memperbagus bagus dalam sesuatu perkara. Wa wasafahu bikhilafi sifatih, dan dia mensifatkannya dengan sifat yang berbeda dari kenyataannya. Itu semua masuk dalam definisi qaulazzur, kedustaan. Yang kedustaan itu tidak diragukan lagi, darajat, tatafawat, miliki kedudukan yang saling berbeda. Nah, berbeda dari sisi kedustaan yang dia ucapkan dan dari sisi mafsadah yang ditimbulkan. Nah, menunjukkan bahwa kedustaan itu tidak satu level atau satu tahapan. Di sana padanya darajat, tatafawat, tahapan yang berbeda-beda. Berkata Al-Qadhi Ibnul Arabi. Berkata Al-Qadhi Ibnul Arabi. Al-kadhibu ala arba'ati aqsam. Bahwa kedustaan itu terbagi menjadi 4 bagian. Naam. Ahaduhuma, salah satunya, dan ini yang paling dahsyat. Naam. Yang paling besar urusannya, al-kadzib 'ala Allah. Berdusta atas nama Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala tidak menyatakan demikian, tetapi kemudian dia menyatakan demikian. Berdusta atas nama Allah Jalla wa'ala. Ini sungguh kedustaan yang asyadduha, yang paling dahsyat. Wasani, yang kedua, al-kadhib ala rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdusta atas nama rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuknya, seseorang menyampaikan suatu hadis yang sesungguhnya itu bukan hadis, yang sesungguhnya itu bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia katakan qala Rasulullah, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ingatlah terhadap hadis yang mengancam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sebutkan, man kadzdzaba alayya, siapa yang mendustakan alayya atas namaku, muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, tempat duduknya di api neraka. Berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan sepele urusannya, tetapi besar. Nah, bagaimana tidak, dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan seperti itu, padahal beliau tidak pernah menyampaikan. Ats-tsalits, yang ketiga, al-kadzib 'alan nas, berdusta kepada manusia. Di antaranya syahadatuz zur, persaksian yang palsu. Naam. Fi isbati ma laysa yasbut ala ahadin, dalam menetapkan apa yang tidak semestinya pada seseorang tersebut. Au isqat ma huwa sabit, atau menjatuhkan atau menggugurkan apa yang sudah baku, apa yang sudah jelas. Nah, dia berusaha melengsarkan, melancarkan kedustaan, fitnah kepada manusia terhadap seseorang tersebut. Maka dia akan berurusan dengan Allah Jalla wa'ala. Al-kadzib 'alan nas. Ar-rabi' yang keempat, al-kadzib lin-nas. Berdusta untuk manusia. Wa min ashaddihi al-kadzib fil mu'amalat. Di antara yang paling dahsyat kedustaan ini dalam urusan mu'amalat, urusan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Nah, maka jangan sampai seseorang melakukan kedustaan, mu'amalat dalam masalah janji dia pungkiri, kemudian dalam masalah jual beli dia bilang barang ini bagus padahal itu tidak semestinya, dan mensifatkan sesuatu yang bukan sifat yang semestinya. Nah, atau dia ingkari sesuatu yang sudah disepakati. Dan di sana ada bentuk dosa kedustaan yang diperbolehkan ketika diperlukan. Nah, ketika ingin mendamaikan kedua orang yang sedang bertikai agar supaya rujuk, agar bisa kembali. Nah, tetapi bukan dusta yang kemudian mengada-ngada, melainkan dia bermaksud baik. Nah, walhasil, na'am, wallahu ta'ala a'lam, bahwa kedustaan terbagi empat, sebagaimana yang disebutkan oleh, yang diisyaratkan tadi, Al-Qadhi Ibn Al-Arabi, Al-Kadhib ala Allah, Al-Kadhib ala Rasul, Al-Kadhib ala Nas, Al-Kadhib Linnas. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan akbarul kabair yang ketiga ini, qaulaz-zur, bukan berarti qaulaz-zur itu lebih besar dosanya dibandingkan syirik dan al-uquq, menyakiti kedua orang tua. Bal li'annahu ashal wuqu'an, karena lebih mudah atau lebih sering terjadi. Nah, perkara yang ketiga ini, masalah urusan berucap dusta, lebih mudah seseorang untuk terjerumus. Nah, ketika dia sudah tidak yakin lagi, atau dia bermudah-mudahan dalam masalah dusta, maka menjadi makanan dia sehari-hari. Merasa enteng, tidak ada beban ketika dia berucap dengan ucapan dusta. Nah, sehingga, kenapa Rasul tadinya duduk bersandar kemudian menegakkan tadi? Di antaranya oleh para ulama disebutkan alasan-alasannya, yaitu ashal wuku'an, lebih mudah untuk terjadi. Nah, dan juga, jadi urutan berikutnya, alasan berikutnya, al-ijtinab anhu usrun, ala man lam yahtam bih. Menjauhkan dari perbuatan itu adalah terasa sulit bagi yang tidak mementingkan. Ya, orang yang jauh dari bimbingan agama, ketika dikasih tahu jangan kau bermudah-mudahan dalam berdusta dan sebagainya, sementara itu menjadi keseharian dia, sehingga mungkin berat, sulit buat dia untuk menjauhkan, untuk berhenti darinya. Al-ijtinab anhu usrun ala man lam yahtam bih. Yang ketiga, alasan berikutnya, mafsadatuhu kabirah. Mafsadah, dampak negatif yang ditimbulkan, kabirah, besar. Ya, Bagaimana tidak? Karena dengan ucapan dusta akan berimbas sekian banyak perkara. Nah, sampai terjadinya cekcok, adu domba, ketika dia bicara ke sini begini, bicara ke sana begitu, fitnah. Nam, namimah, mengadu domba saudaranya, sampai kemudian jengkel, kemudian marah, tidak kemudian berhenti di situ, kemudian sampai tertumpahnya darah. Akan saya habisi kamu dan sebagainya karena lisan. Nam. Wa muta'addiya ila ghairihi. Alasan yang keempat dan juga berimbas kepada lainnya. Bukan urusannya dirinya saja dengan dia berdusta, tetapi itu berimbas kepada lainnya. Yang kelima, wal hawamil alaihi katsirah. Wal hawamil alaihi katsirah, bahwa dampak-dampaknya juga banyak, seperti al-hiqad wal-hasad wal-adawah wa tahawunin nas biqawli zur. Adanya al-hiqad, kedengkian, al-hasad, nah, kemudian al-adawah, permusuhan, wa tahawun an-nas biqawli zur, dan muncul dengan itu manusia bermudah-mudahan dengan ucapan dusta. Nah, maka manusia banyak terjatuh padanya dibandingkan dari perbuatan syirik dan perbuatan al-uquq. Prosentasenya mungkin lebih banyak. Qaulaz-zur. Ini yang menjadi alasan mengapa Rasul tadinya duduk biasa, bersandar, kemudian beliau begini. Sampai diulang-ulangi. Ya, kalau syirik tadi diulangi sampai tiga kali. Kalau beliau menyatakan tentang adanya dosa besar itu, hati-hatilah kalian terhadap dosa besar. Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar, salasan. Beliau katakan tiga kali. Sedangkan ala wa qawla zur ma zala yukarriruha. Beliau terus-menerus mengulang-ulanginya. Tidak disebutkan batasnya berapa. Hatta qultu laitahu sakat. Sehingga aku sampai-sampai berharap, kata perawi yang menyebutkan hadis ini, beliau berhenti mencukupkan darinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu enam tentang makna hadis tersebut, kita telusuri lebih lanjut masing-masing perawinya. Haddatsana Musaddad. Nama ini sudah pernah kita sebutkan. Siapa Musaddad? Nah, Musaddad, dan bisa meneruskan, Ibnu Musarhad, Ibnu Musarbal. Nah, Musaddad, Ibnu Musarhad, Ibnu Musardal. Ibnu Musarhad, Ibnu Musarbal. Kunyahnya Abul Hasan. Beliau seorang ulama yang hafidh. Dan statusnya thiqatun thiqah. Beliau yang menulis pertama kali kitab Musnad di Basrah. Beliau wafat pada tahun 228 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal. Bishr ibn al-Mufaddal ibnu Lahiq. Kelengkapannya ibnu Lahiq Abu Ismail kunyahnya. Al-Abid. Beliau seorang ahli ibadah, tekun dalam ibadahnya. Ahadul Huffaz Al-A'lam, salah seorang ulama yang tersohor, yang hafiz. ilaihil muntaha fit tasabbut bil Basrah, sampai digelari seperti itu, berakhir padanya, pada beliau, fit tasabbut, pada urusan kekokohan dalam masalah hadis, bil Basrah, di kota Basrah. Ilaihil muntaha fit tasabbut bil Basrah, menunjukkan thiqahnya beliau. Digelari al-abid, orang yang betul-betul tekun dalam masalah ibadah, sampai disebutkan kana yusalli kulla yaum 400 rakaah, beliau salat dalam sehari 400 rakaat, wa yasumu yauman wa yaftir yauman, beliau puasa sehari dan beliau berbuka sehari. Ya, maka sampai digelari al-abid. Nah, sahibus sunnah, beliau yang berpegang teguh kepada sunnah. Beliau wafat pada tahun 187 Hijriyah pada bulan Rabi'ul Awal, rahimahullahu ta'ala. Bishr ibn al-Mufaddal ibn al-Lahiq. Dengan itu kita tahu siapa beliau, untuk menunjukkan kecintaan kita sesama orang-orang yang beriman, kecintaan kita pada salaf, salafus salih, para ulama muhadditin juga. Yang berikutnya, haddatsana Jurairi, kata Bishr al-Mufaddal, telah menceritakan kepada kami al-Jurairi. Huwa Sa'id bin Iyas namanya. Sa'id bin Iyas. Bagaimana kedudukannya atau statusnya? Beliau thiqah. Beliau itu thiqah. Kuat. Terpercaya hadisnya. Taghayyar hifdhahu qabla mauti bithalas. Akan tetapi mengalami perubahan hafalannya sebelum wafatnya beliau 3. InsyaAllah maksudnya 3 tahun sebelum wafatnya, hafalannya mulai goyang. Kira-kira apa? Usia. Ya, yang merenggut, sudah lanjut usia, mulai sedikit agak lupa-lupa, sehingga hafalannya tadi mulai taghayyar. Taghayyar hifdhahu. Boleh apa tidak menyebutkan seperti ini? Aib apa bukan? Kalau ditinjau dari sisi jenis aib, aib. Ya, kekurangan. Tapi ini suatu amanah yang harus disampaikan. Apa adanya. Nah, thiqah, kemudian taghayyar hifdhahu. Apa mungkin itu terjadi? Terjadi. Dan bukan hanya pada beliau. Pada beberapa para muhadditin yang lainnya. Di awalnya thiqah, karena usia yang lama, diberikan panjang umurnya oleh Allah Jalla wa'ala, mendekati usia senjanya, ada mengalami perubahan dari sisi hafalannya. Tuwfiya sanah, beliau wafat pada tahun 144 Hijriyah. Yang mengambil riwayat yang sahih dari beliau, artinya sebelum hafalannya terganggu, adalah Hammad ibnu Salamah dan juga Sufyan al-Thawri. InsyaAllah sudah masing-masing kenal nama-nama tadi. Sudah pernah kita sebutkan biografinya. Dan Syu'bah ibnu al-Hajjaj dan ibnu Ulayyah. Empat tersebut antum sudah kenal. Tinggal antum merojak siapa masing-masingnya tadi. Hammad ibn Salamah, Sufyan al-Thawri, Syu'bah ibn al-Hajjad, ibn Ulayyah, mengambil dari beliau riwayat-riwayat yang masih sahih. Nah. Dan juga Abdul A'la. Nah. Mendengar riwayat dari beliau sebelum terganggu hafalannya, bithamanin sinin, 8 tahun sebelum wafatnya. Kalau tadi kan 3 tahun sebelum wafatnya, ini 8 tahun. Jadi lebih ke depan lagi. Dan yang meriwayatkan dari beliau yang sudah terganggu hafalannya adalah Isa bin Yunus. Naam, Isa ibnu Yunus. Antum catat, walaupun mungkin belum tahu, belum disebutkan biografinya, nanti suatu saat kita akan sampai insyaAllah. Isa ibnu Yunus dan juga Yazid ibnu Harun dan juga Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak sudah kita ketahui. Dan juga Ibnu Abi Adi. Ibnu Abi Adi. Itulah Al-Jurairi. Sa'id bin Iyas. Yang meriwayatkan dari Abdurrahman Ibnu Abi Bakrah. Siapa Abdurrahman bin Abi Bakrah? Huwa awwalu mauludin fil Islam bil Basrah. Orang yang dilahirkan pertama kali dalam Islam di kota Basrah. Lagi-lagi Basrah. Basrah. Basrah. Naam. Kotanya para ulama di zaman itu. Naam. Tahun berapa itu? Wulida sana. Beliau dilahirkan pada tahun 14 Hijriah. Ya, kalau tadi 100 sekian. Masa-masa itu masalah gemilangnya kota Basrah dengan a'immah, para ulama. Beliau diberikan wewenang oleh Ziyad untuk memegang Baitul Mal. Baitul Mal, kas negara. Kedudukan beliau siqah. Dan beliau wafat pada tahun 97. Berapa tahun beliau hidup? 97 dikurangi 14. 82 tahun. Umur yang tergolong panjang, banyak. Al-Syeikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali rahim hafizahullah ta'ala wa ra'ah, beliau sudah menjelang usia 90-an. Alhamdulillah beliau masih diberikan kekuatan hafalan beliau. Ingat. Nah. Semoga Allah jaga beliau. Nah. Sampai nanti di akhir hidupnya. Dalam keadaan istiqamah. Dalam keadaan terus. Menebarkan. Sunnah. Dan juga dikuatkan pula dari sisi hafalan beliau. Sehingga antum yang lama tidak ketemu, sudah pernah ketemu dengan beliau, datang lagi suatu saat, beliau masih ingat. Nah, permasalahan-permasalahan muslimin di negeri ini, negeri sana, negeri ini, tahu. Kif, bagaimana fulan? Sekarang keadaannya, bagaimana perkembangannya? Tahu. Indonesia, Aljazair, kemudian Inggris, kemudian India, kemudian Pakistan, kemudian semua negara, hampir rata-rata sekian banyak negara yang di situ ada ahlus sunnah salafiyin. Nah, beliau banyak tahu dan beliau masih ingat betapa kuatnya memori beliau dalam usia yang seperti itu, yang mungkin ketika memegang pena saja sudah mulai agak bergetar. Nulis gini agak bergetar. Namanya roh sudah lanjut usia, sudah tidak anu lagi ketika menulis. Tidak seperti yang masih muda. Sudah bergetar. Itu pun beliau masih buka kitab sambil beliau setengah agak berbaring gitu. Ada bantalan. Nah, dengan kacamatanya gini terus masih belajar. Masih terus murajaah. Masih terus membahas. Waktu-waktu beliau dihabiskan untuk itu. Di sisi sana ada asistennya beliau. Selalu didampingi dengan komputer untuk mencatat apa-apa yang beliau perintahkan. Membantu untuk itu semua. Hasil demikian kesibukan beliau. Terus belajar. Terus murajaah. Terus tidak henti-hentinya tamu. Sampai dibatasi. Bisa mengunjungi beliau kalau sudah ada janji sebelumnya. Atau nanti ba'dal asar. Atau nanti ba'dal isya dan sebagainya. Karena kesibukan beliau sisi lain kesehatan beliau yang sudah mulai menurun. Hafizahullah Ta'ala. Abdurrahman bin Abi Bakrah, seorang yang pertama kali dilahirkan di dalam Islam di kota Basrah, dengan tadi telah disebutkan kapan beliau lahir dan kapan beliau wafat. Kemudian Abu Bakrah ayahnya, karena tadi disebutkan dari ayahnya Abu Bakrah, namanya adalah Nufay ibnul Harith. Demikian keseluruhan dari silsilah para perawi yang kemudian sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Musaddad ibnu Musarhat ibnu Musarbal, haddatsana Bishr ibnu Mufaddal ibnu Lahiq Abu Ismail, haddatsana Jurairi yakni Sa'id bin Iyas an Abdurrahman bin Abi Bakrah, dan meriwayatkan dari ayahnya yakni Abu Bakrah, beliau dan Nufay ibnul Harith rahimahumullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk diberikan kekuatan menjalankan mengamalkan ilmu yang telah kita dapati, dan dengan itu kita terbimbing dalam kehidupan ini di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.